Jadi karena kemutlakan itu, maka mencakup telur yang sudah berubah menjadi darah ya, seperti keterangan sebelumnya. Jadi telur yang berubah menjadi darah. Wa afta syaikhuna bil afwi an rutubatil basur limubtalan biha. Ini merupakan fatwa dari guru pengarang Fathul Mu'in, yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami. Beliau berfatwa tentang hukum seorang yang memiliki penyakit ambeien atau wasir, bahwa bila ada sesuatu, bila ada cairan yang keluar darinya, baik berupa darah ataupun yang lain, cairan itu hukumnya dimakfu. Artinya dia diperbolehkan melakukan sholat walaupun ada cairan yang keluar dari sana. Jadi dimakfu bukan berarti suci, hukumnya tetap najis, akan tetapi tidak harus disucikan. Wa kadza baydu ghairi makul wa yahillu akluhu alal asah. Ini masih membahas tentang sesuatu yang suci. Jadi kata kadza ini isim isyarah yang musyar ilaihnya kembali ke kata balghum. Jadi di sebelumnya dijelaskan bahwa balghum atau lendir atau dahak itu hukumnya suci, begitu pula telur dari hewan yang tidak halal dimakan. Jadi rincian telur ini seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa yang menjadi acuan hukum adalah kesucian hewan yang mengeluarkan telur. Kalau hewannya suci, berarti telurnya juga suci. Dan sebaliknya, bila hewan itu anjing ataupun babi yang hukumnya najis, maka telurnya hukumnya juga najis. Dan ini tidak membedakan apakah halal dimakan atau tidak ya. Jadi ghairi makul ini artinya tidak halal dimakan. Tetapi dengan catatan tadi, ai min hayawanin tohir, walaupun tidak halal dimakan tapi berasal dari hewan yang suci. Ada satu kitab, yaitu kitab Raudu Talib yang disarahi oleh Zakaria Al-Ansori bernama Asnal Matolib. Di kitab itu menjelaskan bahwa telur yang diambil dari hewan yang suci walaupun tidak halal dimakan, dan telur yang diambil dari bangkai dan juga telur itu sudah mengeras ya, jadi dua ya. Yang pertama, telur yang diambil dari hewan yang suci walaupun tidak halal dimakan. Yang kedua, telur yang diambil dari bangkai tetapi telur itu sudah mengeras. Kemudian ada lagi bizrukozin. Bizrukos adalah biji sutra. Jadi sutra yang belum diproses, yang masih bentuk aslinya dari ulat ya, itu namanya bizrukos atau biji sutra. Kemudian mani selain anjing dan babi, ini hukum semuanya suci ya. Hukum semuanya suci. Jadi saya ulangi lagi, di kitab Asnal Matolib ada beberapa penjelasan yang hukumnya suci ya. Jumlahnya empat. Empat hal yang hukumnya suci. Yang pertama, telur yang diambil dari hewan suci walaupun tidak halal dimakan dagingnya. Yang kedua, telur yang diambil dari bangkai tetapi telur itu sudah mengeras ya. Kemudian yang ketiga, biji sutra atau bisrukos. Dan yang terakhir, mani atau sperma selain anjing dan babi. Ini semuanya hukumnya suci. Jadi dari keterangan itu, maka mengecualikan yang tidak merupakan dari empat tadi ya, atau lawan dari empat tadi, yaitu telur bangkai yang tidak mengeras. Jadi telurnya diambil dari hewan yang mati tentunya tanpa ada penyembelihan syariat ya. Dan telur itu dalamnya cair, tidak mengeras, itu hukumnya najis. Kemudian tadi sperma dari anjing dan babi itu juga najis ya, itu juga najis. Dan menurut Jakaria Al-Ansori bahwa kemutlakan penjelasan ulama, jadi dikarenakan ulama di saat membahas ini hukumnya dimutlakan, tidak ada rincian, tidak ada rincian isi telur itu masih berupa telur atau berbentuk darah ya. Jadi karena kemutlakan itu maka mencakup telur yang sudah berubah menjadi darah ya, seperti keterangan sebelumnya. Jadi telur yang berubah menjadi darah ini hukumnya juga suci bila sudah memenuhi syarat-syarat atau catatan-catatan sebelumnya yang ada di keterangan sebelumnya ya. Wayahilu akluhu. Telur ini hukumnya halal dimakan ya. Jadi walaupun hewannya tidak halal dimakan asalkan suci, maka telurnya halal dimakan. Di sini Ibnu Hajar Al-Haitami beliau memberi catatan di dalam kitab Tuhfah, kehalalan ini diberi catatan malam yu'lam dororuh, selagi tidak diketahui adanya sesuatu yang membahayakan. Jadi selama telur yang berasal dari hewan tadi tidak ada keyakinan dampak negatif dari memakannya, maka hukumnya adalah halal dimakan.